الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-48 dari kitabul wudu, pembahasan tentang al-mashul khufain, disyariatkannya mengusap khuf ketika seorang berwudu dalam keadaan memakai khuf. Dan seperti yang disebutkan hadis al-mas'al khuffain, hadis mutawatir, hadisnya mutawatir, mimma tawatir hadisu man kadab wa ma bana baitan lillahi wa ihtasab ru'yatan syafa'atan wa rahawdu wa mas'al khuffain wa hadi ba'du. Dan di antara hukum yang telah kita lalui yang perlu diperhatikan ketika seorang hendak membasuh atau mengusap khufnya tatkala berwudu, yaitu ketika memasukkan atau memakai khufnya hendaknya dalam keadaan suci, wajib dalam keadaan suci. Dan kita lalui hadis al-Muqim Syu'bah radhiyallahu dalam hadis bagian akhir dari bab ini, da'huma fa'inni adkhaltuhuma tahiratain. Dan juga yang perlu diperhatikan bahwasanya masuk musab khuf itu telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk yang muqim. Hadis Sufyan Nasr radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin allan najzi fasana 3 ayyam wa la yalihun illa min janabah wa la min ghaibin aw baulin aw naum. Seorang yang berkhuf kemudian terjadi hadas badannya boleh membasuh khufnya ketika safar 3 malam dan ketika mukim 1 hari 1 malam illa min janabah, kecuali kalau hadasnya berupa junub, maka bil ijma tidak ada khilaf wajib membuka khufnya. Kalau dia wajib mandi besar, maka tidak mencukupi dengan usap khuf, wajib membuka dan mencuci kakinya bila khilaf. Akan kita lanjutkan hadis dalam Sahih Bukhari. Islam beliau menyebutkan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan hadis Ammar bin Umayyah al-Dhamri radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Perhatikan Muhammad al-Imam al-Bukhari, siapa namanya? Muhammad Muslim Ibrahim Hasan. Haddatsana Abu Nu'aym. Ihsan, Abu Nu'aym ismu? حسن فضل ابن دكين. قال حدثنا شيبان شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى ويحيى بن أبي كثير مذكوران في فتح الباري عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره إتو عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح خفين وتابعه حرب بن شداد وأبان يحيى. تابع شيبان حرب بن شداد وأبان أن يحيى يحيى بن أبي كثير. dari عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه, beliau mengkhabarkan kepada putranya bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu, beliau mengusap kedua khufnya. Kemudian berikutnya qala haddatsana Abdan Abdurrahman Indak Abdan Masmu Abdan sini Bukhari Hasan Abdullah ibn Utsman ibn Jabal qala akhbarna Abdullah wa Abdullah ibn Mubarak qala akhbarna al-Auza'i al-Auza'i Hammam Masmu Imam Ahli Syam Ahsanta Abdurrahman Ibn Amr Al-Qail Alayka bi'asari man salaf Wa in rafadakan nas Pegang teguh olehmu Asar salafin al-salih Walaupun orang-orang menentangmu An Yahya An Abi Salamah Sama dengan Riwayat sebelumnya Yahya Nabi Kathir Abu Salamah Abdurrahman Nauf عن جعفر بن عمر عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على إمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما dengar ayat sebelumnya عمر بن يحيى وعمر بن أمية الضمدي رضي الله عنه beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kufnya tatkala berwudu. Dan ditambah lewat ini, yang salah imamatih. Boleh melihat Nabi SAW mengusap imamahnya tatkala berwudu. Ini pun faedah baru. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Ini hukum aslinya. Ketika berwudu wajib mengusap kepala. Dan yang sahih semua bagian kepala. Mulai dari depan sampai belakang. Akan tetapi jika seorang memakai imamah, maka diperbolehkan ketika mengusap kepala mengusap imamahnya, seperti ketika mengusap kepala. Dan datang juga mengusap bagian depan kepalanya, kemudian dilanjutkan dengan mengusap imamahnya. Dan semuanya jaiz, semuanya diperbolehkan. Kemudian di bab berikutnya bab ida'an khalarijlai wa huma tahiratan. Bab jika seorang tatkala memakai khuf dalam keadaan suci. Kedua kakinya suci yaitu sudah dalam keadaan berwudu. Dan ini sekali lagi syarat seseorang bisa mengusap khufnya tatkala berwudu yaitu ketika memakainya dalam keadaan suci. Ila adkhala rijlai seorang jika masukkan kedua belah kakinya ke khufnya wa huma tahiratan dan dalam keadaan suci maka ketika berwudu setelah itu boleh mengusap khuf tidak perlu membuka khufnya untuk membasuh kaki qala rahimallahu taala haddatsana abu nu'aim قال حدثنا زكريا وزكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي وعبد الرحمن الشعبي عن عامر بن شراحيل عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزي خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما Sama dengan hadis di bab sebelumnya. Dari Mughir bin Syu'bah radhiyallahu anhu dan yang sebelumnya sebutkan maksudnya beliau bersama Nabi SAW di safar dan saat itu Nabi SAW hendak buang hajat. Maka Al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu anhu membawakan air di bejana untuk wudu Nabi SAW. Setelah selesai dari hajatnya Nabi SAW berwudu. Dituangkan oleh Mughir bin Syu'bah air untuk wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala tinggal membasuh kakinya, Al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu anhu tadinya beliau mau membukakan khuf Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallam ketika Al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu anhu ahwa Dia Khufai sudah jongkok untuk membantu membuka khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Dakhuma." Biarkan kedua khuf tersebut. Tidak perlu dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Itu biarkan kakiku dengan khufnya, tidak dilepas karena aku masukkan kedua kakiku ke dalam khuf dalam keadaan suci. Fa masalihima. Kemudian Nabi mencukupkan dengan mengusap khuf tersebut. Ini hadis Al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berkaitan dengan mengusap khuf juga pendapat yang sahih, yaitu dicukupkan dengan mengusap bagian atas khufnya. Walaupun ulama mengatakan lebih afdal kalau diusap bagian atas dan bawahnya. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah kita ketahui bersama, beliau mengatakan laukan ad-dinu bi ra'i lakan asfal khuffain awla bi an yamsaha min a'la wa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffain. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seandainya agama dengan akal-akalan, maka ketika musab khuf katanya diusap bagian bawah itu lebih aula, lebih pantas, karena yang menginjak kotoran atau menginjak bagian yang diperkirakan mengotori bagian khuf itu bagian bawah. Dan tapi agama bukan dengan akal-akalan. Aku telah melihat Nabi SAW ketika musab khufnya, beliau musab bagian atas khufnya, bukan musab bagian bawah. Musab mencukupkan bagian atas khuf tersebut. Dan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Malikatul Sahihain, dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil hadis di bab yang ke-2, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimafa wa taruhu biqana." Rasulullah bersabda, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana berikan rezeki kepada burung. Burung setiap harinya dia pergi meninggalkan sangkarnya dalam keadaan khimasat, dalam keadaan paruhnya kosong, lapar. Wataruhu bitana, kemudian kembali di sore hari kesangkanya dalam keadaan paruhnya penuh, kenyang dengan makanan. Begitu pula manusia. Dan Allah SWT menjadikan bagi orang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan rezeki kepadanya. Ini catatan. Ya tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Bertawakal dengan tawakal yang benar. I'timadul qalb 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'al akhdhi bil asbab. Seorang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha meraih apa yang dia inginkan atau berusaha menghindari perkara yang dia khawatirkan dengan menempuh sebab. Dengan mengambil sebab, kemudian hatinya tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan atau bisa menghindarkan apa yang dia khawatirkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan untuk mengambil sebab tersebut. Qajallahu li kulli syai'in sababa. Dan sahijin dari sini, burung pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keluar dari sangkarnya, kemudian kembali di sore hari ke sangkarnya. Ada al-kasb. Kita akan baca ta'likan Syekh rahimahullah ta'ala tentang hadis ini. Qala rahimahullah ta'ala hadal hadis bihadas sanad fihi da'af. Hadis ini dengan sanad yang disebutkan katanya terdapat ضعف، فرج ضعيف. فبنى لأن بكر بن عمر المعافري المصري كلام أهل العلم يدل على ضعفه، كما في دلم سندي الراوي بكر بن عمر المعافري كلام كلام أهل العلم، أهل العلم يتكلمون فيه menunjukkan kalau mereka bahwasanya Bakar bin Amr baik. Wa in rawal al-Bukhari wa Muslim. Sekalipun Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadisnya. Kemudian disebutkan kalam imam tentang Bakar bin Amr al-Mu'afiri. Qala Imam Ahmad yurwan wa qala Abu Hatim Syekh, qala Ibnu Yunus توفي في خلافة أبي جعفر وكان له عبادة وفضل. قال ابن قطان لا نعلم عدالته. وقال الحاكم سألت دار قطنية عنه فقال ينظر في أمره. انتهى. معنى بالدري جمع بيكون بولاً كلام تبوت بكر بن عمر المعافري itu ضعيف، tetapi ضعيفnya ليس شديد ضعف يصل لشواهد والمتابعات. Kata beliau waktu setelah itu inta mukhtasar min tahdid tahdid walakin qad akhraja al imam ahmad rahimallahu taala faqala hadatsana hajjaj qala anba'ana ibn lahiyah an ibn hubairah bi syarah taala mendapatkan syahid untuk Bakar bin Amr al-Mu'afili ini yaitu Abdullah bin Lahiyah. Imam Ahmad berkata dari riwayat yang lainnya dari Ibn Lahiyah dari Abdullah Ibn Hubairah. Jadi perawi dari Abdullah Ibn Hubairah, Bakar bin Amr dan Abdullah Ibn Lahiyah. Kedua-duanya da'i, tapi keduanya yasluh li syawahid wal mutabat. Yuqawi ba'du ba'du. Qala Imam Abu Abdullah Ibn Majah, hadasna Harma Ibn Yahya, qala hadasna Abdullah Ibn Wahab, qala khabar Ibn Lahiyah an Ibn Hubairah. Kata beliau, fal hadith hasan li ghairi. Hadis ini kata Hasan li ghairi. Baik dengan baik terlihat takil Hasan. Kemudian tentang Ibn Lahiyah wa Ibn Lahiyah wa in rawa anhu Ibn Wahab wa huwa ahadul abadillah fa inni la ara tasih hadithi. Allah alam. Kemudian Syekh Rahmatullah menyebutkan tentang tarjihan beliau tentang Ibn Lahiyah. Karena sana ada kalam ulama tentang Ibn Lahiyah. Ada yang yakbal mutlaqa, ada yang menerima secara mutlak hadisnya. Ada yang menolak hadis secara mutlak karena beliau dhaif. Dan sebagian yufassil, merinci. Katanya yang meriwayatkan di awal-awal riwayatnya diterima hadisnya. Itu qabla ihtiraq kutubi. Dan ba'da ihtiraq kutubi yang bagian di akhir kata ditolak hadisnya. Ditolak hadisnya. Dan di antara yang disebutkan oleh ulama jadi bukanlah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ibn Lahiyah rahimahullah ta'ala, kalau yang meriwayatkannya abadillah, itu Abdullah bin Wahab seperti dalam hadis ini, atau Abdullah bin Yazid al-Muqri, atau Abdul Mubarak, maka hadisnya disahihkan. Hadisnya disahihkan. Tapi Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, atau merajikan bahwasanya hadis Ibn Lahiyah sekalipun yang meriwayatkannya abadillah, termasuk Abdullah bin Wahab, katanya, la atau tasya hadis. Aku tidak berpendapat hadisnya sahih. Hadisnya tetap baik. Sekalipun ya sulit syawad mutaba'ah. Dan terlepas dari itu semuanya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baik dengan pendapat Syekh Muqbil bahwasanya terdapatannya Ibn Lahiyah yang menurut beliau baik, ataupun terlebih lagi kalau memakai pendapatnya ini bahwa Ibn Lahiyah kalau dia kata oleh abadillah itu hadisnya sahih sesuai dalam sanad ini, maka hadis Umar bin Khattab itu sahih. Sahih muhtajjun bih. Imam sahih li dzatihi atau hasan li ghairihi. Hasan li ghairi. Kemudian bab berikutnya bab yang ke-3 qiyamul alim bima yahtaju ilaihi min umuri daruriyah. Bab seorang alim melakukan perkara yang ia butuhkan dari perkara-perkara daruriyah. Ini perjelas apa yang disebutkan oleh para ulama kita, terutama yang membahas tentang masalah thalabul ilm. talabul ilm perlu jadwal ijtihad, perlu konsentrasi penuh. Dan hendaknya seorang talabul ilm meninggalkan semua perkara-perkara yang bisa menghambat proses talabul ilmnya. Akan tetapi di sini kita bisa mengambil faedah, bukan berarti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya. Seorang talibul ilm sekalipun dia benar-benar menjaga waktunya untuk belajar, tapi tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya. Seperti di bab yang sebelumnya, seorang talibul ilm ketika membutuhkan memenuhi kebutuhan pribadinya, karena dia belum mutazawwij, maka dia memenuhi kebutuhan pribadinya. Kalau dia sudah memiliki istri dan anak-anak, maka dia pun memenuhi kewajiban untuk bernafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dengan tetap hirs dan ijtihad dalam talabul ilm. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lainnya yang daruriyah. Akan kita baca hadisnya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Affan, Affan Muslim, As-Saffar. Qala haddatsana Mahdi, Mahdi bin Maimun. Qala haddatsana Hisham bin Urwah an Abi. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته. قالت كان يخيط ثوبه ويخفف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. قال الشيخ هذا حديث صحيح. وعفان بن مسلم ومهدي بن ميمون. Dari عائشة رضي الله تعالى عنها yang diriwayatkan oleh keponakan beliau Urwah bin Zubair. Aisyah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Itu kalau Nabi SAW berada di rumah beliau, apa yang beliau lakukan di rumahnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW kalau di rumah ya itu saubah, beliau menjahit pakaiannya. Pakaiannya perlu dijahit, beliau jahit sendiri. Wa yakhsifu na'lah, dan kalau perlu memperbaiki sandalnya, beliau perbaiki sandalnya sendiri. Wa ya'mal ma ya'malu rijal fi buyutihi, dan lakukan amalan perdamaian dilakukan oleh laki-laki yang lain, orang-orang yang lain di rumah-rumah mereka. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdhalu ibadillahi azza wa jalla al-islam, hamba yang paling mulia dan hamba yang paling berilmu dan hamba yang paling menjaga waktu. Beliau tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Nabiya khairul huda, huda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekali lagi tidak bertentangan antara ijtihad ke talabul ilm dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang wajib atas kita. Wa qala Imam Ahmad rahimahu ta'ala hadithna Hammad ibn Kharid. Qala hadithan Layth ibn Sa'ad an Muawiyah ibn Salih an Yahya ibn Sa'id an Qasim an Al-Qasim an Aisyah. Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Keponakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala su'ilat ma kana Rasulullah SAW ya'malu fi baiti. Qala kana basharun al bashar, yufli thawba wa yahlibu shata wa yakhdumu nafsa. Wa khraja Abad bin Humayt bin Muntakhab qala rahimahu ta'ala akhban Abdul Razak qala akhbarna Ma'mad an-Nizuribi. Dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, beliau mengkhabarkan bahwasanya bibi beliau Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala di rumahnya. Maka Aisyah menjawab, kana basyaran minal basyar, Nabi seperti yang lainnya, seperti manusia yang lainnya. Yufli taubah wa yahlibu syata, menjahit pakaiannya, mengapur pakaiannya, dan juga memeras syahnya, kambing perahannya, wa yakhdumu nafsah, dan juga mengkhidmah dirinya, melakukan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan olehnya. Ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, khairul huda, huda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana agungnya ajaran ajaran Islam. Sekali lagi, ketika kita diwajibkan sebagai seorang talibul ilm untuk jadwal ijtihad, bukan berarti kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Kita di rumah sebagai ayah, maka menjadi seorang ayah, seorang suami, jadi seorang suami, jadi ikhwan, jadi seorang ikhwan, dan semua kewajiban kita tunaikan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.